Kayaknya kono mana? Bismillahirrahmanirrahim. itu juga termasuk bagaimana kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ya menyesali karena kita akan berpisah dengan bulan terbaik, bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW juga semua visi dan semua dari asal itu apa kita contoh bagaimana kemantan dalam surat Al-Asad ayat 21 Alhamdulillahirrahmanirrahim Lalakanlahum fi rasulillahi uswatun hasanah limaka Rasulullah wal yawmil akhir, dan sungguh terdapat dalam diri Rasulullah SAW itu uswah hasanah contoh awalat dan permisalan ya, baik bagi siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah SWT dan pertemuan dengan hari kiamat. Kemudian ada beberapa anjuran atau sunnah berkaitan dengan hari-hari tertentu di sini. Yang pertama adalah bagaimana kita diperintahkan untuk banyak mengagungkan Allah SWT. Dalam konteks di sini adalah takbir ya. Bagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Alhamdulillah yang dan agar bersyukur nampak panas ini dari pakaian Nabi. Dengan turki, membesarkan turki, dan pakai misalnya berkawasus ini diatur khusus khusus kagum sholat dulu gitu ya, kan betul untuk kandang terus mesti ada satu pakaian yang khusus digunakan untuk tujuh diri nolak ada dua lagi, satu lagi untuk tujuh jadi memang ada berlaku ya, tata cara Rasulullah menyambut saking kegembiranya beliau mengkhususkan satu pakaian yang digunakan untuk sholat tujuh diri. Jadi Bang Musina bukan terdapat kalau membasmi putra yang pakaian baru ya buatan jadi kan nah, misalnya saya ada satu pakaian yang bagus ya dikhususkan yang sama aja setahu sepeda buatan cepat usang ya sepeda setahu sepeda tok nah buatan kan apa kali ya ini pesan Paul ya nanti kan sebenarnya itu hanya kebiasaan itu ya nah, melalui asal jalan barang kan itu tentu basah pakaian tinggal berarti kok berangkut ya itu gak terus luar ribu nah arah boto tentu basah pakaiannya bukan mau ya bukan sah mau ikut bukan sah ini termasuk saking ya hanya biasa ini kan kalau kita tidak bisa membeli pakaian yang baru ya kita gak apa-apa namanya hanya memakai-makai yang kita pakai di video-video yang tahun kemarin itu tidak masalah jadi kita mengkhususkan ya ada pakaian yang khusus untuk kenakan di hari-hari video-video kemudian anjuran yang kelima ya yakni bagaimana kita bergembira ya bergembira dalam menyambut hari-hari video-video jangan sampai kita merasa sedih ataupun bersolok wah arah berdoa duit itu berdui sandaran terlalu senar apa aja selalu keisi biji pas arah tinggal di belah ya ngomong ampun ampun sulit kita harus mencoba bagaimana ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ya melihat sahabat sekaligus mertuanya Abu Bakar radhiyallahu anhu Abu Bakar Siddiq beliau mengingkari sisi perempuan yang bergembira mereka menanyakan sesuatu atau melakukan sesuatu kemudian Abu Bakar mengingkarinya menolaknya nyanyi merupakan betul betul nyanyi di tukang rasanya nyanyi ini bodoh rasanya nyanyi betul betul orang usah senang-senang kemudian Rasulullah SAW memberitahu Abu Bakar radhiyallahu anhu ya Abu Bakar sungguh setiap umat itu mempunyai hari raya dan hari ini adalah hari raya yang tidak maaf bergembira jadi memang bahkan Rasulullah SAW menakur ya menakur sahabat terbaiknya sekaligus mertuanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ya jangan bukari ataupun melarang anak-anak kecil bergembira ya memang ya selama cara yang kita gunakan untuk merayakan hari raya itu tidak menyelisih syariat itu mubah saja boleh saja ya jadi itu tidak menyelisih syariat meskipun dalam faktanya dalam kenyataan di lapangan banyak jajaran kita yang ya misalnya di arah menyelisih syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak jalan kita yang ikhtilat maka dia ikhtilat pahami ikhtilat apa sih cacat tahu ya kalau tahu antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya di jalan syariat belum pas nah ini karena mungkin tersisi kita nah foto itu dikumpul ya biasa sampai tahu orang akan membahas dimana itu memang kurang pas di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ada poin yang lain dan banyak sekali dari kita yang sebenarnya tahu hukumnya ya selama kalian biasanya Itu sebenarnya boleh atau bukan boleh, Pak Ahmad? Tidak boleh. Memang kita itu, ya itu sebenarnya perintah atau larangan agama itu untuk menguji kita sebenarnya seberapa besar sih kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya seberapa besar sih kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Ketika kita diuji, sebenarnya kita boleh mentingi Allah SWT, lebih mentingi Nabi, lebih mentingi jari kerja, lebih mentingi lebih kawatan kalian yang tidak sama rumah, bisa selama orang ini gengsi, sosokan, sosokan, sosokan itu. Ini itu insya Allah, jika kalau sejauh kita bisa ngegumi utawi nyepong saya Islam dengan kafah dan sempurna, insya Allah kita akan sama. Bagaimana Rasulullah SAW sudah memberikan penekanan kepada kita tentang bagaimana kita harus alaikum bisunati wasunati kolata atau siri mahdi atau alaiha bila wajib. Dengan di sini Rasulullah SAW menekanan kepada kita untuk mengikuti sunnah sunnah sunnah atau semua dalam sahabat pun semua hal yang dilakukan Rasulullah SAW dan juga sunnahnya para ulama rasulin, ulama rasulin mutasyik, ulama rasulin Bubakar, Umar, Utsman, Ali, dan keempat sahabat beliau adalah ulama rasulin dan ya kita sudah diperintahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah yang dilakukan seperti dalam beliau Rasulullah SAW yang dilakukan oleh ulama rasulin. Menjadi diperintahkan untuk dikiri. Nah dikiri itu adalah serta kebetulan kamar nyokok. Nyokok itu serta kebetulan Nyokok ayam siapa ini kebetulan serta kebetulan itu sulit. Tapi kalau dikira memang perumpamaannya sangat jelas. Jadi kebetulan serta kebetulan itu menteri-menteri itu menggarik, menteri-menteri selanik. Kalau nyokok itu nanti gerahan, ternyata gigisnya paling kuat apa kanan ini? Gerahan. Paling kuat, biasanya saya akan nyokok itu gerahan. Memang anggaran sekarang sangat jelas perumpamaan itu untuk menggigit sunnahnya Rasulullah SAW dan juga sunnahnya Rasulullah SAW dengan satu. Jangan sampai kita berubahkan kebijakan itu. Jangan kita berubahkan kebijakan itu di pemerintah. Karena jawabannya untuk dijawab orang di pemerintah itu termasuk contoh yang sangat saja. Mungkin ya semua tidak berubah yang pada semua orangnya di pemerintah. Negara sing setengahan dan temanan. Kadang-kadang saya nak kalau tu masih wajibnya apa? Rata-rata. Provasi ini itu memang betul kok memang anjuran dari Rasulullah SAW untuk kita untuk bagaimana caranya berbeda dari orang itu masalah yang penting kan itu penilaian di mata Allah Subhanahu wa Taala betul sah kalau ada penilaian orang lain sama kita berada di mana hatinya ataupun di jalan Allah Subhanahu wa Taala sebagai jelasan jelasannya ataupun benda konsep itu manusia dari dahnya satu satu satu dasarnya satu di tiap apa itu satu orang satu mata saya dari satu benda terarah atau itu lawan terus itu terarah karena itu kita terakan diuji jadi momen salah kan momen jadi dengan kita apakah 30 hari kita tempat untuk menjajah kita jajah lisan kita, menjaga tangan kita, menjaga mata kita, menjaga kita kira-kira di bulan Syawal lanjut utawi hilang kabeh kan perkara itu memang sunnah atau anjuran dari Rasulullah SAW kita adalah boleh kita merayakan Syawal oleh dengan cara apapun karena tapi jangan sampai kita merayakan hal yang terjadi kan nanti menghilangkan kesan ataupun modal ya, yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini kan, apalagi ya memang sudah menjadi kebiasaan kita anak-anak karena kita sudah mengaku Islam ya. Anggur kantos itu kalah kali tradisi. Anggur kantos tradisi itu adalah Islam. Dan sahabat itu Islam tidak ada dan tradisi. Dan tradisi tidak berbeda Islam. Pak Mati maksudnya Islam tidak ada tradisi. Anggur tradisi tidak berbeda Islam. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya orang belum sejarah itu berbeda Islam. Dari ilmu hitam satu-satu, misalnya dari ilmu hitam, kemudian ilmu hitam itu berbentuk Islam. Enten ilmu dalam Islam itu ilmu hitam aneh dengan ilmu Islam itu apa-apa. Harusnya kita jadikan Islam itu tradisi. Ya mulai dari pakaiannya, mulai dari tata cara hidupnya, dari segala hal. Jadi kan hanya sedikit saja yang perlu kita lakukan membalik. Bukan tradisi menurut Islam, tapi Islam hanya diperlukan menjadi resiko. Kemudian dari 5 poin tadi di situ sampaikan yang dimaksudkan juga yang perlu kita lakukan ini dalam apa menjadi lebih peran bahwa di peran mandi dulu sebelum berdiri, kemudian makan dulu sebelum berdiri. Kemudian banyak bertakbir mengucapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbaiki jangan salah mengusahakan rumah pakaian terbaik dan juga pengalaman yang terakhir ini kok dan terakhir Oke, dan kita langsung ke Pak Ustadz Subhanallah.